Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kajian pada sore ini adalah sebab-sebab Allah menurunkan azab kepada kaum, suatu kaum. Perlu diketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan itu semua. Jadi kita tidak perlu mendatangkan pemikiran, pendapat ataupun paham lain terkait dengan adanya musibah atau bencana atau azab yang Allah timpakan pada satu kaum. Cukup dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, merenungkan dan mengamalkannya, kandungan-kandungan yang ada, yang sifatnya perintah dijalani, yang sifatnya larangan dijauhi, yang sifatnya hukum-hukum ditegakkan, yang sifatnya yaitu kisah diambil ibrah, pelajaran yang terkandung dalamnya, dan yang lainnya dari apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, kita amalkan. Demikian yang Rasulullah SAW jelaskan untuk kita yakini kebenarannya. Kemudian sama seperti Al-Quran tadi, dijalani perintahnya, dijauhi larangannya. Kenapa demikian? Karena ketika perintah Allah itu tidak dijalani, akan berkonsekuensi buruk pada siapapun jika tanpa ada uzur syar'i, alasan yang dibolehkan oleh syar'i. Jika larangan Allah Subhanahu wa taala diterjang, juga demikian, akan berdampak buruk bagi siapapun jika nerjangnya itu di atas ilmu, di atas pengetahuan, di atas kesadaran. Nah, oleh karena itu, maka beberapa perkara yang akan menimbulkan dan memicu, kalau bahasa kita sekarang, atau menjadi penyebab Allah turunkan azab, dituangkan dalam Al-Quran, yang pada intinya adalah perbuatan maksiat kepada Allah, dosa-dosa, menentang dan mengingkari Rasul Allah, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara syar'i. Ini bagian dari penyebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, pada bulan-bulan terakhir ini, betul-betul kita dikejutkan dengan sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan. dengan gempa dan berbagai macam bentuk tsunami dan yang semisalnya di negeri kita ini, yang itu semua suatu hal yang jelas dan gamblang, wadih, adalah sebab kemaksiatan kepada Allah yang dilakukan oleh suatu kaum tadi. Sehingga menimpa pula bagi orang-orang yang baik. Bagaimana nasib dan kondisi orang-orang yang baik ketika mati tertimpa bencana tersebut dengan sebab ulah? Sebagian kaum fusaq, sebagian kaum orang-orang yang fasik, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai kemaksiatan yang merajalela, dikembalikan kepada Allah. Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat mereka dan kondisi mereka di kolbu-kolbu mereka. Ini orang-orang yang baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik menanamkan saham, punya andil akan turunnya azab Allah. Akan turunnya azab Allah. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik dengan apa? Dengan berbuat berbagai macam bentuk kemaksiatan yang mendatangkan murka Allah. Apakah itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, menyekutukan Allah dalam beribadatannya, ataupun praktek-praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun maksiat dosa-dosa yang diterjang, larangan-larangan yang diterjang, ataupun menghina sunnah Rasul, mengingkari dan meninggalkannya dengan sengaja, na'udzubillah min dzalik. Nah, pada belakangan ini semua asatid ahlus sunnah di Indonesia ini, jazahumullah khair, mereka pada berdakwah, mereka pada berta'awun dan menjelaskan kepada umat tentang bahayanya maksiat kepada Allah. Mereka para asatidah itu membaca Al-Quran, menjelaskan tafsirnya, membaca hadis, menjelaskan syarahnya, agar supaya kaum muslimin, umat ini mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Inilah akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh suatu kaum sehingga Allah binasakan, Allah hancurkan itu semua. Agar supaya apa? Banyak berdoa dan istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah salah satu jalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, untuk banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal soleh untuk memohon pertolongan kepada Allah dan perlindungannya dari azab Allah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kita dikejutkan juga, na'udzubillah min dzalik, oleh sebagian oknum yang tidak ngerti agama Allah ikut berbicara, yang gak paham tentang syariat Allah, bimbingan yang benar, ilmu yang hak, ikut-ikut berbicara dengan statement-statement yang betul-betul mengerikan dan na'udzubillah mengenaskan, yaitu jangan dikaitkan antara bencana dengan dosa. Sementara kebiasaan syirik juga dikomentari. Itu budaya. Jangan sampai ditinggalkan dan dihilangkan. Dan masih banyak statement-statement yang lain yang kita khawatir difahami oleh kaum muslimin akan pembenaran dan pembolehan perbuatan syirik kepada Allah, perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu yang dimaukan dan terjadi seperti itu, kita enggak faham seberapa dosa mereka menyesatkan kaum muslimin. Ayatnya jelas, semuanya jelas, tidak ada yang tersembunyi atau samar sedikit pun dalam perkara ini. Coba kita lihat sekarang. Semua pada tahu di dalam surat Al-An'am di ayat ke-6, ketika Allah menyatakan alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi malam numakkin lakum. Tidaklah mereka melihat berapa banyak, kata Allah, yang kami ahlakna, ahlakna, yang kami binasakan, kami hancurkan, kami azab mereka sebelum mereka, min qablihim, dari kurun, dari suatu kurun yang kami bikin di muka bumi ini betul-betul kokoh. Nah, rezekinya, kenikmatannya, hartanya, kekuatannya kokoh. Kokoh. Yang belum kami bikin suatu kekokohan selain itu. Kemudian kami turunkan wa arsalna samaa'a nam 'alaihim midrara. Kami turunkan barokah dari langit, hujan. Dengan hujan itu sumber-sumber pada keluar, kemudian tanaman pada tumbuh dengan subur, dengan betul-betul rezeki melimpah sudah dengan air barokah yang Allah turunkan dari atas langit. Sudah. Waja'alna anhara tajri min tahtihim. Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah-bawah mereka. Pokoknya betul-betul tentram dan betul-betul nikmat tanaman, tumbuh-tumbuhan, kehidupan, harta, rezeki itu melimpah sudah. Fa'ahlaknahum, kata Allah. Mau diterjemahkan apa? Mau diterjemahkan apa kalimat ini? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka, kami azab mereka, bidhunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Kan gitu. Kita prihatin. Kita ngelus dada, kok ada tokoh yang menyatakan jangan kaitkan antara gempa atau tsunami dengan dosa. Ajib gitu loh. Aneh. Dan biarkan budaya syirik itu berkembang. Cuman dia enggak ngomong syirik, budaya aja. Ini kan kesyirikan. Larung sesaji dan yang kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Apa bahasanya yang lebih lunak? Menyekutukan Allah, sama itu kan bahasa Indonesia. Naam. Wa ansya'na mim ba'dihim qarnan akharin. Setelah mereka binasa, hancur semua, mati semua, kami ganti dengan generasi berikutnya yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana tafsirin para ulama, di antaranya Sa'di rahimahullah. Naam. Allah memerintah umat an ya'tabiru, bil umamis sabiqah. Umat manusia ini hendaklah apa? Mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa umat-umat terdahulu yang Allah binasakan sebelum umat ini dibinasakan. Kam tatabal ahlaknal umam mukadzibin, berapa banyak terus tataba binasa, hancur, kemudian dikati generasi lagi binasa, hancur, terus demikian bagi kaum-kaum, bagi umat yang mukadzibin ini, yang mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Naam. Dalam kondisi mereka ini makkannahum, kata Allah, fil ardi malam numakkin, malam numakkin lakum, mereka oleh Allah dibikin tamakkun fil ard, harta, keturunan, berbagai macam bentuk kenikmatan, kemewahan diberi oleh Allah. Wa arsalna samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim, kami turunkan di atas langit barokah, hujan, hujan yang membawa keberkahan terus silih berganti, kemudian mengalir sungai di bawah-bawah mereka terus, sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Naam, untuk mereka buah-buahan, makanan, semua zarok, thimar, semua. Ya tamattu nabiha, di mana umat itu ketika itu betul-betul menikmati. Naam. Ya tanawalun, menikmati, merasakan, sudah pokoknya. Ma yashtahun, menikmati, merasakan apa yang mereka inginkan. Ada semua. Naam. Cuman apa? Falam yashkuru. Ini mereka enggak syukur kepada Allah. Mereka tidak bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat itu. Bal aqbalu ala syahwat wa alhathum anwa'ul ladzat. Nah, faja'athum rusuluhum bil bayyinat falam yusaddiquha bal rudduha wa kadzabuha fa ahlakuha fa'ahlakahumullah bidhunubihim. Cuman mereka enggak bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Justru malah sebaliknya, mereka terjerembab dalam syahwatnya. Mereka lalai dengan berbagai kelezatan tersebut untuk ingat kepada Allah, untuk syukur kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Lupa mereka, terlalaikan. Diutusnya oleh Allah rasul-rasul Allah kepada mereka juga demikian, tidak dibenarkan, tidak diimani rasul-rasul Allah tersebut. Justru malah dibantah, malah didustakan. Akhirnya apa? Fa'ahlakahumullah, Allah binasakan mereka. Ada yang dengan angin topan yang begitu dahsyatnya sehingga semua pada mati semua. Ada yang dengan hujan campur petir, dengan itu mati semua. Ada yang banjir terus-terusan, mati semua. Udah. Ada yang dengan suara keras memecahkan telinga mereka, mati semua. Adab Allah, hukuman Allah kepada mereka. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah, inilah sunnatullah, sunnatullah yang terjadi pada umat-umat terdahulu dan akan menimpa pula kepada yang akan datang lahik, kalau tidak merubah dan tidak mengambil pelajaran. Kalau masih maksiat kepada Allah dengan sekian kemaksiatan, perjudian, minuman keras, zina, mencuri, begal, dan yang misalnya syirik kepada Allah, perbuatan bid'ah dalam agama terus seperti itu, sunnatullah fissabikin wallahikin, kata Syekh, Allah binasakan umat terdahulu dengan sebab itu, wallahik, dan yang akan menyusul, akan datang. Jika demikian, maka fa'tabiru biman qassallahu alaikum naba'ahum, hendaklah kalian mengambil pelajaran ibrah dari apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran tersebut untuk kalian yang Allah sebutkan ini semua. Atum tahu Qarun, kan ini kisah yang nyata, yang wadah, yang gamblang di dalam Al-Quran. Kemewahan, kemegahan, kekuatan yang belum pernah ada sebelum itu, akan kekuatannya, kemegahannya, kemewahannya, buat sudah pokoknya sudah. Nah, diberi oleh Allah semua itu, cuman kan gak syukur kepada Allah SWT, bahkan malah sombong, malah sombong dengan menyatakan innama utitu an ala ilmin indi. Bayangkan. Nah, kata Qarun menyatakan ini semua kekayaan, kekuatan, wis sudah melimpah ruah semua ini itu karena ilmuku, karena usahaku, kata Qarun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena jerih payahku, keringatku, semua ini. Lupa, melupakan, melalaikan bahwa itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tenggelamkan ke bumi semuanya. Enggak tersisa sudah. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Nah, ini perlu untuk kita jadikan pelajaran. Jadikan masing-masing kita ini nerapkan amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Semampu kita. Jangan sampai kita membiarkan kemungkaran yang ada. Jangan. Jangan. Diri kita, keluarga kita, tetangga kita, ketika terjerumus dalam sebuah kemungkaran, maka kita punya kewajiban untuk mengingkarinya. Ya akhi, jangan. Ini dosa, ini haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ya akhi, ini syirik kepada Allah, jangan. Kita khawatir Allah akan turunkan azab dengan sebab perbuatan ini, ya akhi. Dengan bahasa yang lembut, yang baik, terangkan ayatnya, terangkan hadisnya. Naam, sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, yang hikmah. Jangan menjadi penyebab akan turunnya azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sampaikan. Karena masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini akan berkonsekuensi buruk kalau tidak diterapkan dan tidak ditegakkan dengan cara yang syar'i. Apa konsekuensi buruknya? Apa dampak buruknya? Ya azab dari Allah. Atau doa, dan bukan atau, dan doa enggak diterima, na'udzubillah min dzalik. Ketika tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kan panjang urusannya gitu loh, berat. Nah, demikian Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat ke-79. Kanu la yatanahawna an mungkarin fafa'aluh. Labi sama kanu ya'malun, yaf'alun. Mereka tidak menegakkan nahi mungkar atas kemungkaran yang ada. Gitu loh. Mereka tidak mengingkari kemungkaran atas kemungkaran yang mereka saksikan. Justru malah berbuat mungkar. Maka labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, kanu yaf'alunal munkar. Mereka berbuat kemungkaran. La yanha ba'duhum ba'dha. Tidak mencegah satu dengan yang lainnya. Fayashtariku bidzalikal mubasyir. Mereka malah bersyarikat untuk melakukan kemungkaran. Bersinergi, bahasa sekarang, untuk melakukan kemungkaran. Kerjasama untuk melakukan kemungkaran. Malah seperti itu. Sehingga Allah cap mereka labisa ma kanu yaf'alun. Yaitu sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Nah, ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, alladhi sakata an-nahyi 'anil munkar ma'a qudratihi 'ala dzalik. Wa dzalika yadullu 'ala tahawunihim bi amrillah aw bi ma'siyatihi khafifatan 'alaihim. Orang yang diem, enggak mau mengingkari kemungkaran yang mungkar yang dia mampu, ini berarti dia termasuk orang yang meremehkan perintah Allah, atau dia terjerembab dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kan ketika kemungkaran tidak diingkari, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, dan tidak dengan kalbu, kan tiga tahapan. Rasul menyatakan, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa biqalbihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan kalbunya, dengan cara membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan agar dapat hidayah. Tiga. Kondisi ini jangan sampai yang gak mampu pakai tangan, jangan. Lisan dia. Yang dia gak mampu pakai lisan, jangan menggunakan lisan. Dengan kolbunya dia. Jangan masuk ke ranah lisan jika dia gak mampu. Jangan masuk ke ranah tangan ketika dia gak mampu. Sudah dibagi oleh Rasul. Sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau dia melakukan hal itu nabrak, yang gak mampu dengan tangan, dengan tangannya, ini fitnah, lebih mungkar yang akan dia lakukan, yang terjadi. Dan tidak boleh mencegah kemungkaran sementara jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Gak boleh. Kan iya, ini akan terjadi sekarang. Gak mampu dengan tangan, dipaksakan. Akhirnya terjadi kemungkaran yang lebih besar. Iya. Berapa banyak ini kita saksikan dan kita mendengar. Menghancurkan kafe, kafe dihancurkan kafe semuanya. Ada yang meninggal di situ. Ada yang meninggal. Nah, begitukah kemungkaran yang ada kemudian diingkari? Bukan haknya dia. Bukan ranahnya dia masuk. Nah, ini wahki. Akhirnya kan dendam yang terbunuh siapa? Fulan. Sudah. Maka teman-temannya Fulan itu dendam. Ketika minta maaf, datang ke kantornya minta maaf, instansi itu minta maaf, sudah. dimaafkan secara zahir di depan gitu, begitu pulang di jalan habis, bunuh semua satu mobil. Kenapa? Karena melanggar aturan Rasul. Sudah dibilangin. Nah, yang enggak mampu pakai tangan pakai lisan, sudah dibilangin sama Rasul. Diajari seperti itu, masuk dia bukan ranahnya. Fitnah, mungkar lebih besar yang terjadi. Nah, demikian pula yang mampu dengan lisan, cukup dengan lisan. Jangan naik ke tangan. Yang enggak mampu dengan kalbu, jangan naik ke lisan. Jangan yang keempat, ini masalahnya. Yang keempat itu setan yang membisu. Setan yang membisu. Tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan kolbu. Ini akibatnya. Kehancuran yang Allah berikan sekaligus doa na'udzubillah min dzalik tidak dikabulkan. Jika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngeri kan? Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka perlu kita tegaskan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai kita punya andil kemungkaran yang ada ikut di dalamnya, maksiat yang ada ikut di dalamnya, na'udzubillah min dzalik, atau mendukung seperti statement-statement tadi yang dikatakan tokoh-tokoh tadi itu, na'udzubillah min dzalik, ini kan sama dengan legalitas dikaburkan gitu, umat dikaburkan, pembolehan maksiat kepada Allah akhirnya kan seperti itu, melestarikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan sampai menghina, menolak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Yang seperti ini juga jangan diremehkan ya ikhwan. Serius fokus di syirik kepada Allah atau bid'ah atau maksiat yang lain, sementara sunnah-sunnah Rasul dimaki-maki, dihina dan dihina, ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, ada sekian riwayat, sekian kisah. Allah segerakan azab hukuman di dunia bagi yang istahza'a, menghina syai'an sedikit dari sunnah Nabi SAW. Ta'jilul uqubah, disegerakan hukumannya oleh Allah SWT. Ketika Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsila thalathan aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yadri aina batat yaduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, jangan masukkan kedua tangannya ke dalam bejana air. Jangan sampai membasuh 3 kali. Kenapa kata Rasulullah? Karena dia tidak tahu semalam tidur tangannya di mana. Ini hadis Rasul, sahih. Tiba-tiba di kurun belakangan ini setelah Rasul di masa setelah masa sahabat, ada orang yang menyatakan, "Oh, saya tahu di mana tidur tangan saya semalam." Menghina, menghina sunnah, meremehkan sunnah, menentang sunnah. Tahu apa yang terjadi? Mohon maaf, tangan kirinya sampai lengan masuk ke duburnya seketika itu. Apalagi Rasul menyatakan bahwa malaikat itu mengepakkan sayapnya di majlis-majlis ilmu. Hadis Nabi SAW. Kemudian ketika ada majlis ilmu, ada yang terlambat datang, orang yang sedang duduk menyatakan, awas pelan-pelan kalau jalan, nanti sayapnya malaikat pecah keinjak-injak. Menghina sunnah, meremehkan sunnah. Langsung ketika itu lumpuh seketika. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan kisah. Kisah apa? Kisah tentang sosok orang yang dia bertobat. Nah, orang ini bertobat. Setelah itu, setelah diazab oleh Allah, bertobat. Rasul memerintah dan mengajarkan kepada umatnya, shaf itu harus bagaimana ketika apa? Ketika sholat, rapatkan, luruskan. Bimbingan Rasul, rapat, lurus, shaf. Kemudian juga Rasul melarang untuk mendahului imam. Larangan Rasul, tidak boleh mendahului imam. Apa akibatnya kalau mendahului imam? Ada yang tahu? Ustaz Abdullah? Kalau gak dituju jangan jawab semua. Tenang-tenang. Bapak? Batal sholatnya. Ustaz Abdullah? Dirubah wajahnya menjadi himar. Itu hadis sahih. Ahsan tawa jazakallah khair. Yang mendahului gerakan imam, wajahnya oleh Allah diapakan? Dirubah menjadi himar, keledai. Lah orang ini bilang, gua kira enggak mungkin, ada apa mosok gitu aja kok jadi merubah. Disengaja mendahului imam, langsung Allah rubah wajahnya menjadi himar, keledai. Dan dia bertobat setelah itu dan menjadi seorang yang berilmu. Sehingga dia ngajar. Tapi setiap dia ngajar, dia pakai tirai, hijab. Muridnya enggak pernah tahu siap gurunya kayak apa. Sudah sekian lama belajar, muridnya ngomong. Ini disebutkan, dituangkan dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadits itu. Syekh, anak kepingin lihat wajah antum. Kata syekhnya, jangan. Jangan. Jalan, terus. Sampai pada akhirnya maksa. Maksa, syekhnya ngomong, kamu tidak akan siap melihat ana. Dan mungkin juga tidak akan percaya, mungkin juga tidak percaya, tidak siap istilahnya. Tidak apa-apa, wong antum guru ana. Sampaikan dulu, saya itu menentang dan meremehkan, menghina hadis. Rasul melarang untuk mendahului imam, karena kalau mendahului imam disengaja ya, itu akan dirubah oleh Allah wajahnya seperti himar. Itu ana lakukan dan wajah saya sekarang kayak himar. Tidak apa-apa sih yang ngotot. Dibukalah hijab. Betul. Tinggal dilihat keabsahan kisah tersebut dalam Fathul Bari. Ikhwati fiddin, a'azam zakumullah. Ini sudah perkara yang wakil. Perkara yang wakil. Langsung dihukum ta'jilul uqubah liman istahza'a bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disegerakan oleh Allah hukumannya bagi yang menghina Rasul, menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak di sana contoh-contoh yang lain. Yang jangan sampai kita di sini kecolongan. Ya, kita jangan syirik wis. A'udzubillah, itu paling besar. Kita jangan curi, kita jangan menipu, kita jangan ini, jangan. Haram. Minuman keras haram, zina haram. Wis, jangan. Sunnahnya dimaki-maki. Sunnah Rasul dihina-hina, ditolak, ditentang. Antum melihat bagaimana kondisi Fir'aun. Kenapa Allah azab? Di antaranya dari sekian sebab Allah siksa Fir'aun seperti itu. Karena bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'asau Fir'aunur Rasulah fa'akhodnahu akhdaw wabila. Fir'aun itu maksiat mengingkari Rasul Nabi Musa alaihissalam, maka kami siksa kata Allah dengan siksaan yang pedih. Nah, makanya jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang menghina sunnah Rasul. Perkara dia enggak mampu, enggak mampu urusannya. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hati. Jangan sampai menghina. Naam. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'zinuzakumullah, iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan penyebab turunnya barokah dari Allah dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mendustakan syariat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, juga demikian penyebab adanya azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Kalaulah mereka ahlul qura, penduduk suatu negeri, beriman kepada Allah sebenar-benar iman, bertakwa kepada Allah haqqatu qati, sebenar-benar takwa kepada Allah, apa kata Allah? Lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, kami akan buka keberkahan dari atas langit dan di bumi ini. Apa kuncinya? Iman, sebenar-benar iman, dan takwa kepada Allah, sebenar-benar takwa. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka dusta, mereka apa, berdusta, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengingkari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kami siksa mereka, kami hukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Nah, ini seiring dengan ayat Allah di surat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Naam, munculnya kerusakan di daratan dan di lautan, gempa atau tsunami yang atau semisalnya, banjir atau pokoknya kerusakan. Itu apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah manusia. Zahiran wa batinan. Naam. Hissiyan wa ma'nawiyan. Nah, kerusakan yang mereka lakukan itu secara hissi maupun maknawi. Sekarang hutan, hutan dipotong, digundul dengan cara yang rusak. Nah, jika banjir, siapa yang penyebabnya? Ini hissi. Maknawi, maksiat kepada Allah, perjudian merajalela, perzinahan mewabah, minuman keras mewabah, pelanggaran syar'i dalam beribadah tanpa ada contoh Rasul mewabah, syirik kepada Allah mewabah, sehingga bencana ini terus menerus. Siapa yang penyebabnya? Ya mereka, umat ini, manusia ini. Bima kasabat aydin nas. Nah, oleh karena itu maka ikhwati fiddin a'azzani wa'azzakumullah, Di sini kita harus betul-betul sadar bahwa antara dua masalah tidak mungkin pernah bersatu dan bertemu. Antara hak dengan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, antara maksiat dengan taat kepada Allah, tidak akan pernah bersatu, tidak akan ketemu. Sebagaimana juga balasan dari Allah Ta'ala juga demikian, bagi orang yang takwa kepada Allah, iman kepada Allah, kenikmatan dan kemuliaan. Bagi yang maksiat kepada Allah dan syirik kepada Allah atau melanggar syariat Allah, juga demikian, kesengsaraan yang akan didapati. Oleh karenanya maka banyaklah introspeksi diri. Kita koreksi diri kita masing-masing. Satu. Yang kedua, jangan kita punya andil saham untuk adanya turunnya azab Allah. Yang ketiga, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Terus banyak kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT terus. Demikian kehidupan kita penuhi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk meraih hal yang bermanfaat, apakah itu dunia terlebih akhiratnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Kalian semangat untuk memperoleh apa yang bermanfaat kepada kalian. Apakah itu manfaat duniawi terlebih akhiratnya. Bekerja yang halal, semangat. Jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Jangan sampai melalaikan zikir kepada Allah. Jangan sampai melalaikan mendekatkan diri kepada Allah. Dapat rezeki, jangan sampai melalaikan haknya, harta itu ada pada untuk orang lain, bukan punya dia sendiri. Infakkan, sedekahkan, zakatkan. Nah, keluarkan di sabilillah. Seperti itu, terus berjalan seperti itu. Nah, hidup demikian, diisi dengan yang seperti itu. Terus demikian, akhirat juga apalagi. Cari ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i terus. Jangan sampai putus asa dan jangan sampai merasa aku sudah ngerti agama. Jangan. Tidak ada satupun dari para sahabat, para tabi'in, para ulama sampai detik ini yang menyatakan, ana alhamdulillah sudah punya ilmu, enggak perlu menuntut ilmu lagi. Tidak ada. Tidak ada satupun dari kalangan salafus soleh, para masyayikh, ahlus sunnah salafiyin yang seperti itu. Yang ada justru malah mereka ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, sampai mati. Terus itu, lakukan. Wah, ini kewajiban. Yang Allah wajibkan kepada kita, menuntut ilmu itu kan wajib, fardu ain. Terus, terus. Nah, kenapa? Karena dengan ilmu ini, kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan. Itu tujuannya. Mana yang sunnah, mana yang syar'i, mana yang dicintai oleh Allah, kita jalani. Mana yang maksiat, mana yang melanggar, mana yang bid'ah, mana yang syirik, ditinggalkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan kita beramal ibadah itu imamnya ilmu. Imamnya ilmu syar'i, gitu loh. Al-ilmu itu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan beramal, itu ilmu dulu. Makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam. Imam Bukhari menjadikan ayat ini di babnya beliau, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Bawa ayat ini. Naam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmu dulu. Wah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir li dzambik. Kami minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kamu. Nah, manusia kita semua ini tidak mungkin terlepas dari dosa. Tidak mungkin. Kullu ibni Adam, kata Rasulullah, khotoun. Setiap manusia itu mempunyai salah. Wa khairu khotoin at-tawabun. Dan sebaik-baik kesalahan dengan taubat kepada Allah SWT. Oleh karenanya, maka dengan cara menuntut ilmu syar'i, bergaul, berkumpul, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh, itu harapannya kita istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.